ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أي ذهابه. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-50, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pada ayat ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kita tahu bersama bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman kepadanya diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara mukjizat lagi, yaitu Nabi Musa memukulkan kepada dengan tongkatnya kepada lautan sehingga lautan tersebut tertahan dan sehingga menjadi dataran yang kering yang bisa dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman kepadanya. Dan di sini terdapat pelajaran menarik para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari. Ini hari-hari ini saya dengung-dengungkan, yaitu lebih yakinlah dengan janji Allah. Sebuah kelemahan yang dimiliki oleh manusia, tidak yakin dengan janji Allah atau kurang yakin dengan janji Allah, sehingga belum benar-benar termotivasi untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan atau untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah larang. Padahal apabila Bani Israel beriman kepada Nabi Musa, maka Allah akan menyelamatkannya. Ini janji Allah. Maka ambil dari ayat ini, lebih yakinlah dengan janji Allah. Karena Allah tidak pernah mungkir janji. Tadi di dalam surat Ali Imran yang saya baca ketika sholat, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Lihat, kita berhadapan dengan Zat yang tidak pernah mungkir janji. Apapun janji Allah, maka yakini itu. Itu akan membuat orang lebih semangat beribadah, lebih jauh dari maksiat. Maka mungkin bisa dicatat, yakini janji Allah, maka Anda akan lebih semangat mengerjakan ketaatan dan jauh dari maksiat Allah. Contoh yang ingin ulun contohkan, misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran pada ayat Saba ayat 39. Ini janji ya. Kita berbicara sekarang tentang janji. Dan kita berbicara sekarang tentang janji orang yang azat yang berjanji yang tidak pernah mungkir janji. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian sedekahkan, apapun. Di sini syai' sering sekali saya menyebutkan nakirah. Nakirah yang tidak menunjukkan apa-apa. Apapun, sedikit aja atau besar atau secukupnya yang kalian sedekahkan, maka niscaya Allah akan ganti. Ini janji Allah. Nah, ini harus kita perlu yakini. Ini yang kadang-kadang sebagian manusia kurang meyakininya. Sehingga apa? Ketika kurang meyakininya, akhirnya merasa biasa-biasa aja, merasa tidak begitu tertarik. Ya, contoh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Ya, artinya katakan wahai kepada lelaki yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Lihat, ini janji Allah di sini. Itu lebih suci bagi kalian. Ini benar, terbukti. Orang yang menjaga pandangan, menjaga kemaluan, suci dia. Nah, maka banyak sekali janji-janji Allah. Tadi masalah sedekah. Wallahi, bagi siapa yang mencobanya, dan bapak-bapak sekalian merasakan itu semua. Orang yang bersedekah, apapun itu akan diganti oleh Allah. Orang yang beriman, janji Allah, Allah akan menolongnya. Coba perhatikan lagi ayat, orang yang beriman Allah akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Muhammad ayat 7. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan itu pasti. Karena Allah tidak pernah mungkir janji. Ini yang membuat hati seorang beriman senantiasa selalu teguh, tegar dalam ketaatan, dalam menjauhi maksiat, selalu semangat. Karena dia mendapatkan janji dari zat yang tidak pernah mungkir janji. Contohnya cerita Nabi Musa dan Bani Israel yang dikejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Kan bukankah Bani Israel mengatakan ketika benar-benar mereka melihat Fir'aun di belakang mereka, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 67. Lihat janji Allah ya. Lihat janji Allah kepada Nabi Musa. Dan cerita-cerita seperti ini menggugah kita untuk lebih mempercayai janji Allah. Ya, coba perhatikan. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Artinya ketika sudah mau mendekat dua pasukan, Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman dari Bani Israel dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mereka mengatakan, ya, ini Nabi Musa dan Bani Israel. Qala ashabu Musa. Para pengikut Nabi Musa ketika melihat di depannya lautan, di belakangnya ada bala tentara Fir'aun. Inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan didapati oleh mereka, dapat dikejar oleh mereka. Kalau bahasa kita, habis kita, wahai Nabi Musa. Tidak ada jalan lain. Lihat, orang yang percaya kepada janji Allah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Musa alaihi salam, tidak sama sekali. Lihat, kekuatan percaya kepada janji Allah. Masalahnya kita ini kurang dua. Tidak sabar dan tidak yakin. Itu penyakit manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid-din." Bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid-din. Ya, artinya ini hari-hari ini saya dengungkan ya, terutama bagi saya pribadi yang mungkin sudah luntur dengan janji Allah, dan juga mungkin bapak ibu saudara saudara sekalian, kapan luntur ketaatan, kapan takut mengerjakan takut untuk bersedekah, berbuat baik, ingat janji ini. Ingat janji Allah, tersemangati lagi. Penyakit manusia dua. Bisabri wal yaqin. Tidak sabar, tidak yakin. Kadang dua-duanya ada, kadang cuma satu. Yakin dia, tapi gak sabar. Mana ya Allah? Nih saya sudah setiap bulan begini, mana janjimu ya Allah? Gak sabar dia. Contoh, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian, aku akan kabulkan bagi kalian. Tapi kurang yakin, yakin dia Allah mengabulkan, tapi gak sabar. Makanya berdoa, mana ya Allah, gak dikabul-kabulkan ya Allah. Makanya tercela orang yang mengatakan, apa? Kapan dikabulkan? Kapan dikabulkan? Kok gak dikabul-kabulkan? Ini dua penyakitnya. Tidak sabar, tidak yakin. Makanya Syekhul Islam mengatakan, dengan sabar ya, dan yakin dapat kedudukan tinggi dalam agama. Ya, kedudukan yang tinggi dalam agama itu pasti harus ada dua dalam diri kita, sabar, yakin. Misalkan ada seorang suami ngajak istrinya untuk lebih mementingkan akhirat. Sang istri atau sang suami, kebalikan antara keduanya, kok tidak begitu tertarik? Penyakitnya apa? Gak yakin. Tidak yakin. Lihat aja. Sang suami yang sulit mungkin diajak untuk beramal soleh. Ya. Penyakitnya tidak yakin. Atau kalau yakin juga, sering ngeluh, penyakitnya gak sabar. Antara dua itu. Makanya kalau sudah kita tahu penyakitnya, kita obati. Dengan cara apa? Tadi, meyakini janji Allah. Satu. Yang kedua, obat yang paling mujarab, yakini baik-baik ya kata-kata ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kita sekarang berhadapan dengan zat merinding ulun. Subhanallah. Wallahi demi Allah merinding. Kita sekarang berhadapan dengan zat Allah yang tidak pernah mungkin janji. Yang beriman, bertakwa, Allah akan jadikan jalan keluar. Dan ini banyak contohnya. Yang meninggal, Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'an lillah illa awwadakallahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu kecuali karena Allah, melainkan Allah menggantikan yang lebih baik darinya. Kita berhadapan dengan zat yang bukan sembarangan. Kita berhadapan dengan zat yang tidak pernah mungkir janji. Ini kuncinya. Lihat Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang terakhir saya sebutkan ayat berapa? 60-67. Kalla inna ma'a rabbi sayahdin. Bayangkan Pak, 61 surat Asy-Syu'ara ayat 61. Perhatikan. 61, 62 dan selanjutnya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Lihat. Bayangkan Pak, mustahil Pak. Di depan lautan, di belakang musuh. Ke depan mati, ke belakang juga mati. Bala tentara Firaun. Tapi yakin dengan janji Allah. Dan ini obatnya. Bagaimana bisa yakin dan sabar? Ini obatnya. Sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji. Sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji. Maka kapan kita meluntur ketaatan? Kapan kita futur? Ingat ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Lihat kuatnya Nabi Musa pada saat itu. Innama ya Rabbi sayahdin. Dia yakin Allah akan memberikan petunjuk. Keburukan manusia salah satunya adalah disenggol sedikit rencananya sudah putus asa. Ah, memang bukan takdirnya. Siapa bilang? Belum waktunya. Mungkin yang lebih, mungkin besok lebih baik daripada sekarang untuk mendapatkan itu. Ya kan? Sebagian dari kita senggol sedikit. Belum langsung putus asa. Bahkan ada yang belum berusaha, baru prediksi. Kayaknya nih, macet nih. Ya? Baru prediksi. Kayaknya nih gagal. Baru, belum melangkah. Ini dua, musuh nih. Gak sabar, tidak apa? Tidak yakin. Maka, ya, salah satu kiat untuk menumbuhkan ketaatan, untuk menumbuhkan sembali semangat menjauhi maksiat, sabar dan yakin. Bagaimana menumbuhkan ini? Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mungkir janji. Perhatikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badar. Beliau sedikit waktu itu berapa kali jumlah lipat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan kafir Quraisy. Sedikit sekali. Sampai beliau mengatakan, "Ya Rabbi, in tuhlikil hadhihi al-ashabah lam tu'bat abadan." Lihat, beliau ingin menumbuh-numbuhkan keyakinan beliau di hati beliau terhadap janji Allah. "Wahai Rabbku, jika Engkau hancurkan kelompok yang kecil ini, Engkau tidak akan pernah disembah selamanya." Jadi coba belajar menumbuhkan yakin. Beri contoh ya Pak. Contoh, ini mungkin contoh ilustrasi aja. Kita punya 10 ribu dalam kantong kita. Belum makan kita Pak. Kalau kita bagi dua, bisalah kita makan siang. Tapi makan malam bagaimana? Bagi itu. Yakin janji Allah. "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian nafkahkan, maka Allah akan ganti. Ganti Pak. Allah tidak akan mungkir janji. Bahkan siapa yang berpengalaman akan hal itu, sebelum datang waktu kita membutuhkan, sudah diganti. Bahkan baru kita beri, sudah diganti Pak. Karena Allah, zat, kita berhadapan dengan zat yang tidak pernah mungkir janji. Dengan seperti ini kita akan menghamba diri kepada Allah. Kita akan merendah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini pengalaman terjadi hakiki. Saya pernah mengkaji ini dalam judul kajian saya Sepercik Cahaya dari Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Imam Ibnu Baz ini adalah seorang ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini, berasal dari Arab Saudi, yang sudah meninggal, ahli fatwa. Salah satu keistimewaan beliau, siapapun yang mengundang beliau untuk makan di rumah beliau, beliau mau hadir. Meskipun orang kampung, meskipun di sana cuma kecil-kecilan, cuma mungkin minum teh, kemudian sedikit dari nasi dan roti, beliau akan hadir. Selama tidak ada bertentangan dengan jadwal beliau. Suatu ketika ada orang yang mengundang beliau sudah lama. Beliau selalu memberikan alasan karena satu dan lain hal. Akhirnya beliau waktu itu sanggup, beliau datangi. Bahkan habis sholat isya. Ingat, beliau sudah tua. Kemudian sampai di sana, bagaimana seorang yang alim besar, Pak. Seorang alim besar duduk di rumah yang begitu sederhana, kemudian diundang oleh rakyat. Dan di sini beliau meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. "Man tawadda'a lillahi rafa'a." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan meninggikannya. Ini janji Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan meninggikan. Selesai, berlalu beberapa hari kemudian ada pertemuan. beliau hadir, Raja Arab Saudi Malik Abdullah datang. Kebiasaan raja datang, semua yang ada di aula tersebut bangun, kecuali Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau tidak bangun karena beliau mempunyai penyakit di kakinya. Apa yang terjadi? Orang paling nomor satu se-Arab Saudi, dan ini kisah nyata, saya punya bukunya, ditulis oleh orang yang paling dekat dengan Syekh. Orang paling nomor satu se-Arab Saudi, Malik Abdullah, turun dari panggung. Tidak pernah beliau turun untuk seseorang kecuali Syekh bin Baz rahimahullah. Lihat, Allah tinggikan derajat orang tersebut. Mentawadha'a lillah rafa'. Ini contoh orang-orang yang percaya dengan janji Allah. Dan banyak sekali janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakini janji Allah, kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Contoh sholat malam. Wa minal layli fatahajjad bihi nafil asa an yab'athaka rabbuka maqam mahmuda. Dan dari waktu malam, bangunlah, ambil sholat tahajud. Maka janji Allah, Allah akan membangunkanmu tempat yang terpuji di akhirat. Janji yang harus kita yakin. Masalahnya, kita ini tidak sabar, tidak yakin. Ini masalah. Orang kenapa melakukan perbuatan maksiat? Karena gak sabar dan tidak yakin dengan janji Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-50 tadi, wa idz faraqna bikumul bahra, ketika kami pisahkan lautan, wa anjaynakum min ahli fir'aun, dan kami selamatkan dari kejaran fir'aun, wa aghraqna fa'aghraqna, dan kami tenggelamkan, wa antum turun, kalian dalam keadaan melihatnya. Bukan sekedar kita selamat kejar, enggak, kita melihat, lihat musuh tuh hancur, tenggelam. Itu janji Allah. Itu yang dicari-cari oleh para nabi. Itu yang dicari-cari oleh Allah Subhanahu, oleh para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang sangat menarik yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di pada surat Al-Baqarah ayat 50, yakini janji Allah, kita akan semangat mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu janji Allah, misalkan saya ingin mencontoh, menginggung sedikit masalah keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha," lihat para perempuan, ibu-ibu di belakang, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, wasamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, wahasanat farajaha, dan menjaga kemaluannya kecuali kepada suaminya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, apa janji Allah? Qilalah, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, masuk kalian kepada surga, min ayyi abwabis samaniyati sya'at, dari pintu 8 surga itu yang kalian inginkan. Ini lahkan orang-orang yang beribadah puasa kan disuruh masuk kepada pintu puasa saja, ya, orang bersedekah disuruh masuk kepada pintu sedekah saja. Wanita yang taat kepada suaminya, dia bisa masuk pintu mana saja. Maka jangan pernah Anda membuat hati suami kecewa, marah, murka. Itu ketaatan lebih baik dibandingkan sholat sepanjang malam. Janji Allah, harus kita yakini itu. Cuma perhatikan, bukan berarti sang istri ketika diperintahkan untuk taat, sang suami berlaku semena-mena. Ini salah lagi pemahamannya. Ada orang, misalkan saya pernah dicurhati oleh oleh ibu-ibu. Curhat ke istri saya. Istri nyampein ke saya. Katanya, "Mbak, suamiku nyeleweng loh, Mbak. SMS-an dengan kawan lamanya. Cinta lama belum kelar." Ya. CLBK kata anak muda, cinta lama belum kelar. SMS-an kadang-kadang ngirim pulsa loh, Mbak. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Pokoknya kalau sudah nelpon itu berjam-jam nyeleweng. Ketika dinasihati, aku nasihati, malah mengatakan begini, istri itu harus sabar dengan suami, taat. Enak aja, gak bisa begitu. Ya, nah, ini para ikhwan yang dirahmati, ini konsep salah ini. Ya, soal istri wajib taat kepada suami dalam kebaikan. Bukan berarti wajib taat itu meninggalkan nasihat. Bukan. Ketika sang suami melenceng dari jalan Allah, dinasihati. Ini janji Allah. Perhatikan ibu-ibu. Ya. Dan itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam ayat yang lain. Unzuri aina anti minhu, wahai perempuan, perhatikan dirimu. Bagaimana keadaanmu terhadap suamimu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Kapan suami ridha? Kapan suami senang? Maka akan dapat surga dengan izin Allah. Kapan murka, akan neraka. Itu janji Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah. Nah, seperti-seperti ini menambah kita semangat beribadah, menambah kita semangat untuk menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-51. Ini juga tentang janji. Lihat ya, tentang janji. Ayat 51 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Artinya, dan ingatlah ketika kami janjikan Nabi Musa alaihi salam setelah 40 malam. Maksudnya Allah setelah 40 malam Allah akan memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Tapi orang Bani Israel tidak sabar. Thumma takhattumul ijla min ba'dih. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan setelah perginya Nabi Musa. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ini contoh nyata. Manusia itu penyakitnya dua, tidak sabar, apa? Tidak yakin. Tidak sabar dengan janji Allah, akhirnya meremehkan. Akhirnya berputus asa dari janji Allah, tidak yakin. Memang janji Allah kadang tidak terlihat oleh mata kasat. Coba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini dari arah yang dia tidak sangka-sangka, ini yang dia tidak percaya. Kadang muncul dari arah paling jauh, pojok, enggak ada kemungkinan datang. Betul apa betul? Ya. Kadang tidak, kita tidak mikir. Nah, orang Bani Israel diceritakan dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berjalan dari kampungnya keluar selama 40 hari. Nanti kembali lagi, nanti setelah 40 hari dapat kitab Taurat. Nah, sepeninggalnya Nabi Musa, Bani Israel semestinya meyakini janji Allah. Ini Bani Israel enggak percaya. Sepeninggalnya Nabi Musa keluar dari kampung, mereka langsung menjadikan sapi ijl. Dan ijl ini paling enak di sop, subhanallah. Sapi muda, anak sapi ini. Ya, anak bukan sapi yang tua. Sapi muda. Ya. Sapi muda dijadikan sebagai berhala. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Lihat di sini, maka bisa dicatat pelajaran kedua. Termasuk orang-orang yang zalim adalah tidak mempercayai janji Allah atau kurang percaya dengan janji Allah. Itu zalim. Kenapa zalim? Karena Allah tidak mungkir janji, kalian kok enggak percaya? Nah, itu zalim. Ya, di situ letak kezalimannya. Ini pelajaran menarik dari kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Lihat. Tsumma dzakara innahu 'alaihim biwa'dihi li Musa 40 lailatan liyunzila 'alaihim at-Taurah al-mutadamminata lin-ni'amil 'azimah wal masalihil 'amimah. Kemudian Allah menyebutkan salah satu nikmat Allah kepada Bani Israel dengan menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salam selama 40 malam agar Allah menurunkan kepada mereka Taurat yang di dalamnya nikmat yang agung, kebaikan-kebaikan yang merata. Tsumma innahum lam yasbiru. Lihat penyakitnya. Akan tetapi Bani Israel tidak sabar qabla istikmalil mi'ad, sebelum datangnya penerapan terhadap janji. Hatta abadul ajla. Lihat, kalau sudah tidak sabar pasti melakukan maksiat. Yang tidak yakin pasti menyeleweng kepada maksiat, itu pasti. Sampai akhirnya mereka tidak sabar, kata Syekh, ya, lalu mereka menyembah ijl, anak sapi, sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, yang artinya dan kalian berbuat zalim. Alimuna bidzulmikum, dan kalian tahu kalian telah berbuat zalim. Qad qamat alaikumul hujjah, telah nampak pada diri kalian alasan. Janji Allah tidak mungkin Allah mungkir janji, tapi kalian berbuat zalim, tidak menepati atau tidak mempercayai janji Allah. Itu sebuah kezaliman. Fahuwa a'zamu jurman wa akbaru itsman. Lihat, subhanallah. Maka ini adalah termasuk dosa besar, kemudian kelancangan terhadap Allah yang terbesar. Menduduh Allah tidak tepat janji itu lancang. Maka bahaya, Pak. Ya. Ini jujur saja, kajian baru kemarin saya sampaikan di Jakarta. Lebih meyakini janji Allah, banyak sekali contohnya. Subhanallah. Dan orang kalau sudah meyakini janji Allah, hati tenang, tetap tegar, ya, tidak goyah, bagaikan pohon kurma, tidak pernah goyah. Dia sabar, yakin dengan janji Allah. Dan kadang itu musibah, bala semakin memuncak, masalah semakin memuncak. Dari depan nggak dapat solusi, belakang, kanan, kiri, bawah nggak dapat. Semua kolega-kolega terdekat tidak bisa membantu. Semakin masalah semakin besar. Ternyata besok ada solusinya. Masalahnya manusia tidak sabar dan tidak apa? Yakin. Di sini letaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu kita habiskan, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada ayat yang ke-52. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan silakan. Ustaz, tanya. Kalau kita menjaga Allah akan menjaga kita, itu maksudnya bagaimana itu, Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksud menjaga Allah di sini bukan berarti Allah zat yang harus kita jaga, tetapi jaga hukum-hukum Allah. Yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita jauhi, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari apapun, dari mara bahaya, dari maksiat, dari mudarat, ya, dari sifat malas. Allah akan menjaga kita dari keburukan apapun, dan itu janji Allah, ya, janji Allah yang lain. Ini sama dalam hadis itu satu. Itu semuanya janji Allah tuh dalam hadis riwayat Tirmidzi. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Makanya beliau salah satu sebab menyebutkan hadis itu di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karena hadis itu merupakan pondasi dasar akidah. Kata Allah, wa'lam annal faraja ma'al karbi. Annal faraja ma'al karbi. Ketahuilah, kemudahan pasti ada bersama kesulitan. Jadi maksudnya di belakang kesulitan pasti ada kemudahan. Janji Allah. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan ada apa? Kemudahan. Selalu. Contoh ya, anak kita sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh anak kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak sakit. Kita yakin jangan janji Allah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala apabila kita meminta, Allah akan menyembuhkan. Meskipun kita bercoba obat sana obat sini, tetap kita berdoa. Yakin dengan janji Allah. Kalau seandainya belum diberikan kesembuhan, maka memang belum waktunya. Di sini perlu kesabaran dan keyakinan. Ini maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah jagalah Allah. Maksudnya jagalah hukum-hukum Allah. Yang perintah kita kerjakan, yang larangan kita jauhi, maka janjinya Allah akan menjagamu. Menjagamu maksudnya memberikan keselamatan dunia akhirat, memberikan petunjuk, menjauhkan diri dari maksiat dan semisalnya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Maksudnya kita mengharap wajah Allah tapi artinya bercabang. Maksudnya kita mengharap wajah Allah itu tidak hanya satu, mengharap wajah Allah aja, tapi maksudnya hanya itu aja, tidak ada yang lain. Bagaimana Ustaz? Misalnya kita mengharap wajah Allah tapi mengharap juga yang dunia kita. Bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagus pertanyaannya ini. Beliau bertanya, kalau kita beramal, kita niatkan untuk Allah, ikhlas karena Allah, murni karena Allah. Oke. Ini yang paling utama. Nah, tapi kalau Ustaz, kita beramal tapi juga kan di sana ada keutamaan-keutamaan dalam amal itu. Apakah ini mengurangi keikhlasan? Itu pertanyaan beliau. Contoh ya, saya beri contoh paling mudah, dawu maradhakum bi shadaqah. Obati orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Orang ini bersedekah karena Allah, iya. Tapi dia juga dalam hatinya ingin anak-anaknya atau orang yang sakit dari keluarganya disembuhkan. Maka jawabannya, kalau keutamaan itu untuk keutamaan akhirat, maka tidak mengapa. Itu tidak merusak keikhlasan. Misalkan, saya beramal soleh, ingin dapat surga. Ingin jauh api neraka. Saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ingin dapat bibit pohon di surga, maka ini tidak mengurangi keikhlasan. Akan tetapi kalau untuk perkara dunia, maka lebih baik kita beramal untuk Allah, kemudian setelah beramal kita berdoa, ya Allah tadi saya beramal karena engkau, maka mudahkanlah rezeki saya. Nah ini boleh, agar tidak terdua niatnya. Ya. Tapi ini khusus dunia ya, Pak. Kalau untuk akhirat maka tidak mengapa, tidak merusak keikhlasan, tidak merusak keinginan mendapat wajah Allah tadi. Paham ya, Pak? Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, kalau tidak hilaf tadi Ustaz menjelaskan kezaliman adalah ketika kita tidak percaya kepada janji Allah. Ya mohon dijelaskan, karena di dalam tafsir yang kita baca di sini berkaitan dengan itu, karena orang-orang yang pengikut Musa alaihissalam itu karena dia menyembahnya sapi muda tadi Ustaz, itulah kezaliman. Bagaimana Ustaz maksudnya? Iya. Coba perhatikan ketika Allah berfirman tadi dalam Al-Qur'an, wa antum zalimun. Ya. Di situ ada kaitannya, Pak. Bahwasanya tsumma takhattumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian menjadikan ijl, anak sapi, sebagai sembahan sepeninggalnya Nabi Musa keluar dari kampungnya selama 40 hari. Sebelum kembali, mereka sudah menjadikan anak sapi sebagai sembahannya. Dari satu sisi ini kesyirikan dan itu sebuah kezaliman. Nah, tapi dari sisi yang lain mereka berbuat zalim. Kenapa tidak percaya kepada janji Allah? Padahal Allah tidak mungkir janji. Ini yang tidak benar. Kan kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kan? Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu tidak zalim. Kapan kita tidak zalim? Ketika kita mempercayai janji Allah. Kenapa kita percaya janji Allah? Karena Allah tidak mungkir janji. Ketika orang tidak percaya janji Allah, maka apa yang terjadi? Zalim. Bisa dipahami ya? Demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kita harus sabar dan yakin. Terkadang dalam kehidupan ini kita ditimpa oleh bermacam-macam masalah, musibah dan lain segalanya. Apa istilah orang Banjar itu, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi bagaimana kira-kira kita keyakinan kita ini supaya jangan, walaupun bagaimanapun kita tetap dengan Allah, tidak goyah, dan kesabaran kita selalu kita yakin bahwa itulah kesabaran kita, tidak akan kita anukan. Bagaimana kira-kira kiat-kiat itu, Pak? Saya sebenarnya dalam pertanyaan Bapak ada jawabannya. Salah satu jawabannya yang paling luar biasa adalah yakini janji Allah. Musibah apapun yang kita dapat, bukankah Rasulullah SAW pernah berjanji, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, ini janji, Allah akan berikan musibah kepada dia. Yakini janji ini. Janji yang lain, inna 'azamal jazaa' ma 'azamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Berarti sebesar ujian yang Bapak dapatkan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila, masuk got. Ya. Apalagi kurangnya itu. Itu pasti ada sesuatu di belakang. Tidak gratisan, Pak. Orang dikasih ujian oleh Allah, terutama bagi orang yang taat, sholih. Kok semakin taat semakin banyak ujian? Gak gratisan itu. Gratisan, tidak gratisan, apakah di dunia atau akhirat? Tidak gratisan. Bisa dipahami ya, Pak? Demikian. Maka jawabannya sebenarnya adalah yakin janji Allah. Kita berhadapan dengan zat yang tidak pernah mungkir janji. Demikian. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis, dan saya bersyukur sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah begitu lama kita berpisah, mudah-mudahan ini adalah awal yang baik kembali untuk belajar dan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.